Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Naam. Sebelum kita lanjutkan, sampai mana ya kita? Berarti hukum talabul ilm ya. Tayyib, nambah nilai. Ighlaqu kutub, aghliqu kutubakum. Tutup. Setiap orang sebutkan dua fadilah berserta dalilnya, jika ada dalilnya. Ayo. Dua saja. Setiap orang dua. Ayo Pak, ini dulu. Serta dalilnya ada. Jika ada dalilnya, sebutkan dalilnya. Keutamaan menurut ilmu, ya keutamaan ilmu, maksudnya pola-pola ilmu ini termasuk dari ulil amri. Karena ulil amri terdiri dari ulama, pola-pola ilmu ini dan juga umara. Dan Allah telah memperingatkan hati Allah, ya yunadina amal. Keutamaan talabul ilmi adalah bahwa talabul ilmi adalah penerus pada penerus atau pewaris para nabi, pewaris nabi, karena nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, melainkan mewariskan ilmu agama. Yang kedua, ilmu akan menjaga pemiliknya, namun harta penjaganya adalah pemilik harta itu sendiri. Sudah? Dua ya? Yang kedua belum lengkap. Mau dilengkapi enggak? Kalau sudah ya 1,5 nilainya. Sudah, yang lain. Ayo. Yang pertama, seorang termasuk orang yang diberikan kebaikan oleh Allah sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa dengan hadirnya Allah kebaikan, maka akan difahamkan olehnya ilmu agama. Kemudian seorang pelaku ilmi akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana di dalam Quran surat Al-Mujadil ayat 11, yarfa'illahu alladziina amanu walladziina utul 'ilma darajat. Ayo. Sahih. Lainnya? Coba ya. Kelas, masih ada sisa. Masih ada sisa. Berarti kan masih 6. Ini sudah 6 disebutkan. Masih ada 6 lagi. Banyak. Ada 7 lagi. Ayo. Subhanallah. Sudah. Berarti yang 7 di pertemuan yang akan datang, insyaallah. Baik, kita lanjutkan, insyaallah. قال المؤلف رحمه الله الفصل الثالث فصل yang ketiga حكم طلب العلم حكم menuntut ilmu نعم طلب العلم الشرعي فرض كفاية Ya, sampai sini benar. Oh, sudah malah. Mana? Sampai mana? Sampai sini. Hah? Itu kemarin lah sudah satu bab itu. Satu bab itu sudah. Ya. Kemarin sudah yang atas ini. Yang atas ini. Paragraf itu. Oh, baru satu paragraf ya. Oh, wala syakka itu ya sekarang. Iya. Ya. Baik, berarti kesimpulan dari paragraf yang pertama itu apa kesimpulannya? Ayo nambah nilai. Kesimpulannya apa? Dari paragraf yang pertama. Seingat anak-anak sudah menyimpulkan. Ya, maksudnya Syekh, terus anak simpulkan dengan kalam Syekh Shalih Fauzan. Kalau untuk kalam Syekh Fauzan, hukum tabel ini fardhu ain. Untuk yang perkara-perkara akanul Islam dan perkara setelahnya selainnya itu fardhu kifayah. Ya, sahih. Naam ya, jadi seperti itu. Tapi di, ketika dia berusaha mengerjakan fardhu kifayah ini min afdhalis sunan, paling afdolnya sunnah. Maka ini kita gabungkan dengan kalam Syekh Ibnu Utsaimin ayyushira nafsu annahu qa'imun bi fard kifayah. Hendaklah dia ketika mengerjakan fardu kifayah itu dia merasa dirinya sedang menegakkan fardu kifayah hala talabihi. Ketika sedang menuntut ilmu, liyahsul lahu thawab. Supaya nanti mendapatkan pahala pelaku kewajiban. Yang dengan bersamaan itu mendapatkan ilmu. Nah, kemudian beliau lanjutkan wala syakka anna talab al-ilm min afdal al-a'mal. Ya, tidak ragu lagi bahwa menuntut ilmu itu adalah paling afdalnya dari amal saleh. Bal huwa min al-jihad fi sabilillah. Bahkan dia termasuk dari bagian jihad fi sabilillah. Wala siyama fi waqtina hadha. Lebih-lebih pada waktu kita saat ini, hina ba'datil bid'ah, ketika sudah nampak bid'ah-bid'ah, ya, watudhiru fil mujtama, watadhara fil mujtama, dan dia nampak, dia zahir di masyarakat al-islami, masyarakat Islam, watantashiru watukthir, dan dia semakin berkembang dan tambah banyak. Ya, sampai saat ini kita ini menjalankan sunnah sudah dianggap bid'ah. Ya, karena saking banyaknya bid'ah itu. Ketika kita menjalankan sunnah, kamu menyelisihi sunnah. Ya, begitu. Asli bid'ah. Asli menyelisihi bid'ah. Cuma mereka bilang menyelisihi sunnah, karena mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah katanya. Justru mereka yang menyelisihi. Nah, Jadi karena terlalu banyaknya bid'ah. Wa bada al-jahlu al-kathiru, sudah nampak kebodohan yang banyak. Mimma yatatalli'u ila al-ifta bi ghairi ilm. Atau mimma yatatalla'u ila al-ifta bi ghairi ilm. Mereka yang bermunculan ya, bisa berfatwa tanpa ilmu. Ya. Naam. Wa bada'a al-jadalu min kathiri minan nas, dan sudah nampak perdebatan di kebanyakan manusia. Ya, fa hadhihi thalathatu umurin kulliha tahtimmu 'ala syabab ay yahrisu 'ala talab al-'ilm. Ini tiga perkara yang seluruhnya ini mengharuskan anak-anak muda untuk bersemangat dalam menuntut ilmu. Ya. Al-bid'ah muntashirah, bid'ah sudah menyebar semakin banyak. Wa bada al-jahl al-kathir, yakni juhala. Ya, mereka juhala yaz'umuna annahu 'alim. Ya. Banyaknya orang-orang bodoh yang menyangka dirinya alim. Akhirnya fasu'ilu fahtau bikar ilm fadallu adallu, mereka ditanya akhirnya berfatwa tanpa ilmu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Terus nampaknya jidal, telah nampak jidal di tengah manusia. Ya, ini perkara yang mengharuskan kita anak-anak muda semakin bersemangat untuk menuntut ilmu. Awalan bida'un bada'atin bada'at, ya, wa tadhhara syururuha, bid'ah-bid'ah yang bermunculan dan nampak kejelekan-kejelekannya. Thaniyan unasun yatatalli'una ila al-ifta' bi ghairi ilm. Ya, manusia-manusia yang bermunculan berfatwa tanpa ilmu. Kemudian jadalun katsir fi masail qad takunu wadihatan li ahli al-ilm, lakin ya'ti man yujadilu fiha bi ghairi ilm. Ada perdebatan perdebatan yang banyak dalam permasalahan-permasalahan yang sudah jelas hukumnya inda ahli ilm. Ya. Misalkan menganggap perkara yang bukan khilafiyah jadi khilafiyah. Perkara tahlilan selamatan haul dianggapnya perkara khilafiyah. Mereka menganggap seperti itu. Ini masalah khilafiyah, tidak perlu dibahas. Ini madhab kita ya, dalam bahsul masail. Ini masalah khilafiyah dari sekian madhab. Madhab mana yang membolehkan tahlilan? Ya, hatta Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah, qarahtu al-ma'tam. Dalam al-um disebutkan, aku membenci al-ma'tam. Al-ma'tam ini makan-makan di rumah orang yang mati. Sebab ikut dianggap sebagai niyaha. Kalau mengumpul-kumpul, bukan makan-makan tadi. Ma'tam itu kumpul-kumpul gitu. Kumpul-kumpul di rumah orang yang mati. Kalau itu saja tidak boleh dikhawatirkan nanti niyaha, apalagi tahlilan gitu. Sudah jelas itu membuat syariat baru. Ini dianggapnya masalah khilafiyah katanya. Yang khilaf siapa, yang merojihkan siapa? Tapi kalau khilafiyah sahih, sebab khilafiyah itu ada dua, mu'tabar wa ghairu mu'tabar. Khilafiyah itu yang diakui dan tidak diakui. Berarti kalau itu khilaf yang tidak diakui. Tidak diakui. Lakin ya'ti, tetapi datang mereka yang berdebat di dalamnya tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Famin ajli dhalika, dan oleh sebab itu, fanahnu fi daruratin ila ahli al-ilm indahum rusukhun was'atut tila', dan oleh sebab itu maka kami sangat butuh kepada ahlul ilmi yang mereka memiliki rusukh, ya, kemapanan, kekokohan ilmu, wasi'atul tila, dan keluasan ittila, keluasan mutala'ah, keluasan pembahasan, keluasan wawasan. Wa indahum fiqhu fid dinillah, dan yang mereka faqih, memiliki fikih dalam agama Allah. Wa indakum hikmah fi tawjih ibadillah, yang mereka memiliki hikmah di dalam nasihat mengarahan terhadap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lianna kathiran minan nasil an, sebab kebanyakan manusia saat ini yahsuluna ala ilmin nadri fi mas'alatin minal masail wala yahummuhumun nadar ila islahil khalqi wa ila tarbiyatihim, sebab kebanyakan dari manusia sekarang mereka hanya mendapatkan ilmu nadri, ilmu teori dalam permasalahan-permasalahan, dari satu masalah dari permasalahan yang ada. Wala yahummuhumun nadar ila islahil khalqi, dan mereka tidak menaruh perhatian, tidak himmah, tidak menaruh perhatian ke islahil khalqi, memperbaiki umat begitu. Wa ila tarbiyatihim, dan kepada perhatian kepada tarbiyah, mentarbiyah mereka. Jadi teori, teori saja kerjanya. Teori. Belajar ini, belajar nahu, belajar ini, belajar qiyas, belajar ilmu balaghah, belajar ilmu mantik, ilmu kalam dan sebagainya. Teori. Tapi mereka kosong dari islahul khalqi. Haula, haula ahlul bidah, mubtadi'in. Ya, mereka yang sibuk sampai sekarang ini sudah ada, sudah masyhur acara perdebatan masalah masail minal masail, masalah minal masail fiddin. Jadi perdebat, jadi semacam dibuat mainan gitu, dibuat acara gitu. Ini orang-orang ahlul bidah biasanya. Ini acara cuman itu nadhari, teori. Jadi apa satu masalah diangkat, debat antar santri sampai pondok ini dan pondok yang lainnya, seperti itu. Dan ini isyarah beliau ini seolah-olah muncul sekarang. Jadi sudah jadi tren. Tapi bahasa Arab, debatnya itu berbahasa Arab, tidak boleh bahasa Indonesia, harus berbahasa Arab. Ini di tempat saya juga, di Probolinggo juga, santri banyak yang santri bendera hijau ya, itu bahasa Arab fusha, tidak boleh termasuk dalam penilaian bahasa Arab. Kalau tidak fusha tidak masuk itu pondok Sitogiri, pondok mana gitu, yang pondok tertua di sana. Makanya mereka ini bawaannya jidal terus ya, termasuk anak korban di jidal ya, santri-santri senior ya, ketika kita juga baru datang langsung di jidal, langsung di debat, langsung debat pakai nahu. Jadi hadis itu dibahas sampai tuntas dan sebagainya, tapi ya bihasabi hawa, hawa nafsu mereka. Jadi perdebatannya masalah nahu, masalah usul, masalah qiyas dan sebagainya. Karena mereka terlatih untuk jidal. Padahal ahlu sunnah salah satu manhajnya adalah tarkul jidal. Tarkul jidal. Dalam usul sunnah disebutkan meninggalkan perdebatan. Kita hanya menasihatkan, ini qala Allah wa qala Rasul, wadih, sudah. Tidak ada debat di situ. Tidak ada debat. Terus samina wa ata'na. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak ya sudah. Kita harus meninggalkan jidal, kecuali memang dibutuhkan. Jika yang mengajak jidal itu memang ingin tahu kebenaran, tidak gitu, apa-apa insyaallah. Tapi kalau cuman la'ab saja, main-main dan seperti sekarang ini, acarakan. Ini nadhari mereka. Pinter pembahasannya, masuk pembahasan nahunya, usul fikihnya, tapi ya cuman begitu. La yahummuhumun nadar ila islahil khalqi wa ila tarbiyatihim. Tidak ada menaruh perhatian sama sekali terhadap perbaikan umat, dan tarbiyah terhadap mereka. Mereka hanya ingin dikatakan begini dan begini. Wa annahum idza aftau bikada wa kada sara wasilatan ila syarrin akbar la ya'lamu maddahu illa Allah. Maka bahwasanya mereka jika berfatwa dengan ini demikian dan demikian, itu menjadi wasilah kejelekan yang besar yang tidaklah seorang pun mengetahui batas dari kejelekan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Baik, berikutnya al-babu tsani, bab yang kedua, fi adabi talibil ilm wal asbabul mu'ina ila tahsilihi. Adab di dalam menuntut ilmu dan sebab-sebab yang bisa membantu untuk mendapatkan ilmu. Al-faslu al-awwalu adabu talibil ilm, adab bagi penuntut ilmu. Wa qala rahimahullah, talibul ilmi la budda lahu min at-ta'addub bi adabin. Bahwa penuntut ilmu itu harus ada padanya adab, ya, harus berhias dengan adab begitu. Nadhkuru minha, dan kami sebutkan sebagiannya, sebagian dari adab tersebut. Al-amrul awal ikhlasun niyyati lillahi azza wa jal. Ini aham, ya. Paling pentingnya adalah ikhlasun niyyah, mengikhlaskan niat menuntut ilmu itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bi ayyakuna qasduhu bi talabil ilmi wajh Allah wad daral akhirah. Dia meniatkan menuntut ilmu itu hanya untuk wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang bisa melihat wajah Allah itu hanya di surga, ahlul jannah. Nah, ahlul jannah itu ketika mereka dikumpulkan sama Allah SWT di mahsyar, lalu Allah Subhanahu wa taala menyerupakan malaikat itu, ini dikisahkan oleh Ibnu Katsir, sebagai berhala di dunia. Satu diserupakan Uzair, satu diserupakan Isa bin Maryam, satu diserupakan siapa begitu. Terus diperintahkan mereka pada mahsyar, ikutilah siapa yang kalian ikuti di dunia. Ada yang mereka mengikuti Uzair, mengikuti Isa, padahal mereka itu Uzair yang tadi malaikat diserupakan dengan Uzair itu jalannya menuju neraka itu jalannya. Terus ada satu kelompok yang diam di situ, satu kelompok tidak ikut siapa-siapa. Lalu Allah SWT menampakkan tapi berbentuk lain yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki saat itu. Kenapa kalian tidak ikut Tuhan-Tuhan kalian? Kata mereka, kami hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak menyembah selainnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mau kemana gitu? Tidak ada yang diikuti. Lalu ditinggal pergi sama Allah Subhanahu wa taala. Lama sekali, dan yang hanya Allah yang tahu saat itu berapa lamanya. Terus kembali lagi. Kenapa kalian kok masih di sini? Kenapa kalian kok tidak mengikuti ilah-ilah seperti mereka itu? Mereka sudah pergi dengan ilahnya masing-masing gitu. La wallahi, kami tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyembah selainnya. Baru saat itu kejadian Allah menyingkap betisnya. Allah singkap betisnya. Baru tahu, wah, ini berarti Allah Subhanahu wa taala. Mereka langsung sujud. Pada saat itu mereka benar, ini Rabbku, ini Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mereka sujud. Ada yang tidak bisa sujud di situ. Orang munafik Allah jadikan tulangnya seperti tanduk dalam riwayat itu. tidak bisa sujud. Begitu menyesalnya orang ini saat itu. Semua pada sujud karena menghadap Allah langsung di depannya. Dia tidak bisa sujud. Nah ini bahaya. Ikhlasun niyah fil ibadah, fil talabi ilmu, dan itu pentingnya. Maka perlu introspeksi. Kita ini sebenarnya belajar ini untuk siapa sih gitu. Atau kenal manhaj salaf ini apa sih maksudnya begitu. Jangan-jangan munafik gitu. Jangan-jangan munafik kan. Umar bin Khattab merasa seperti itu. Tapi alhamdulillah ada Nabi saat itu. Tanya kepada Rasulullah, apakah orang munafik Rasulullah? Lah, kamu bukan orang munafik. Gitu. Ikhlas itu perlu jadi ini khusus bagi kita. Apa isinya? Jadi perhatian begitu. Ikhlas enggak ya aku, ikhlas apa enggak itu? Kalian yang tahu, kita enggak tahu semuanya. Ini cuma lihat betisnya. Belum Allah membuka wajahnya. Nanti di surga itu baru. Ya. Maka ada doa masyayikh itu ketika doa begitu. Allahumma ja'alna mimma yanduru ila wajhikal karim. Allahumma ja'alna mimma yanduru ila wajhikal karim. Ya. Allah jadikan kami termasuk dari mereka yang bisa melihat wajahmu di surga. Jadi seluruh kenikmatan surga itu hilang seketika. Ketika kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, seluruh kenikmatan surga ya, yang di situ ada pasar gitu. Surga itu mewah sekali ya, kok. Setiap Jumat pasarnya. Pasar itu setiap Jumat. Jadi di situ antum pasar itu enggak dijual juga enggak dibeli. Antum tinggal ngambil saja. Misalkan lihat baju saudaranya baju-baju bagus itu. Wah, kepingin baju. Langsung ada di situ, lebih bagus dari itu terkadang. Langsung ngambil. Kalau pingin apa gitu. Di pasar tuh ada semua. Memang hari Jumat khusus ada pasar situ. Gitu. Dan setelah itu acaranya berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Duduk mereka di atas pasir yang itu dari yakut, dari permata, dari lu'lu' wal marjan, melihat Allah Subhanahu wa taala, berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala setiap hari Jumat. Setelah itu pulang. Pulang itu istrinya lebih cantik dari biasanya. Demikian pula suaminya. Istrinya bilang kau lebih tampan dari, dan itu terus seperti itu, tidak ada batasnya. Semakin hari semakin tampan, semakin cantik, terus seperti itu, tidak ada batasnya. Kan tidak bisa terbayang sudah bagaimana gitu. Dan cintanya full kepada suaminya, tidak ada cemburu, tidak ada saingan, tidak ada apa-apa sudah. Imannya semua sama, iman semua sama. Itu kenikmatan yang masya Allah yang. Nah, apa namanya? Setiap Jumat demikian ketemu Allah dan semakin tambah kenikmatan, semakin tambah. Masya Allah. Allah menjalani min haula. Ya ikhwan. Dan semua itu akan sirna jika kita nuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Khalas sudah. Bahkan jadi awal kali yang diadab sebelum ibadat al-awthan, sebelum penyembah berhala. Datang dalam ilmu, menuntut ilmu karena Allah. La, kadzabta. Anta telah menuntut ilmu hanya ayyukul anta alim. Ya. Kamu menuntut ilmu supaya kamu dikatakan alim. Khalas, kamu dapat gelar itu. Alim, diakui manusia. Tapi apa? Allah telungkupkan wajahnya, dibuang di surga. Tidak apa? Dibuang di neraka. Ya. Itu. Maka ini PR pertama, pekerjaan kita pertama adalah mengikhlaskan niat. Mengikhlaskan niat. Sudah enggak usah mikir gelar, enggak usah mikir apa begitu. Sudah. Pikir sekarang nanti yang kedua ini rohul jalan nafsi. Itu pikir yang pertama. Pertama niat aku Belajar adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah seperti salat, seperti puasa, zakat. Belajar ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini dalilnya fa'lam. Nah. Jadi ayatuna qasdu bi talabil ilmi wajh Allah wad daral akhirah. Mengharapkan wajah Allah dan negeri akhirah. Karena Allah hatha alaihi wa raghaba alaihi. Sebab Allah itu menganjurkan ya, dan memberikan janji bagi penuntut ilmu itu yang menganjurkan begitu. Ya, bahkan di sini mewajibkan seperti pembahasan para ulama fa'lam. Maka ketahuilah ini fi'il amr yufidu wujuban berfaedah sebagai wajib annahu la ilaha illallah. Ya, ketahuilah ya, di sini ketahuilah dan tidaklah mengetahui kecuali dengan belajar al-ilmu bita'allum. Ya, ilmu itu innamal ilmu bita'allum. Sungguhnya ilmu itu hanya didapatkan dengan belajar. Ya. La ilaha illallah. Ini yang pertama harus kita ketahui tauhid. Tauhid awalan. Astaghfir li dhanbika. Ya. Wa thanau 'ala al-ulama fil Qur'an ma'ruf dan pujian terhadap para alim dalam Al-Qur'an ini dikenal. Wa idza ansam athna Allahu 'ala syai'in aw amara bihi sara ibadatan. Kalau Allah memuji sesuatu di dalam Al-Qur'an atau memerintahkannya maka itu dinamakan ibadah. Ya. Jadi menuntut ilmu itu adalah ibadah. Idan kalau begitu fayajibu al-ikhlasu fihi lillahi bi ayyin min al-insanu fi talabi al-ilmi wajha Allah azza wa jalla. Kalau begitu maka wajib yang mengikhlaskan di dalamnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan meniat seseorang itu meniatkan dalam menuntut ilmu hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa idza nawal insanu bi talabi al-ilmi syar'i ayyanala shahadatan yatawassalu biha ila martabatin ratabah. Jika seorang ini meniatkan untuk menuntut ilmu syar'i untuk mendapatkan syahadat, ijazah, syahadah. Ya, kita bahasakan ijazah. Ya. Syahadat itu saksi, saksi kalau dia menuntut ilmu kan ijazah. Ijazah sebagai saksi kalau kita sudah menuntut ilmu gitu. Sudah tamat surah talata, tamat ini nilainya ini segala. Ya. Kalau niatnya untuk itu dia tawassalu biha agar sampai kepada satu martabat atau satu kedudukan rotabah. Nanti kalau tidak LC kita tidak dianggap soalnya sama dakwah ya kan? Kalau nggak minimal LC LC lah. Berarti kan dia inginkan martabah di situ atau dia inginkan rotabah satu tingkatan satu kedudukan kan? Ini seorang meniatkan ilmu syar'i untuk dapat syahadat. Dapat ijazah supaya sampai kepada satu kedudukan. Kalau LC kan PD gitu, PD gitu. Apalagi doktor ya, PD sekali gitu. Ngomong sama presiden berani gitu. Kalau doktor, kalau enggak ada gelarnya sungkan sama presiden. Itu konsep yang salah. Konsep yang salah. Sahabat tidak punya gelar, miskin, numpangnya keledai masuk ke kerajaan Rum. Masuk ke istana negara pakai keledai gitu. Kayak sekarang antum masuk istana negara pakai sepeda engkol gitu. Ke sana gitu. Sahabat seperti itu konsep yang salah. Orang jadi PD karena gelar ini sudah salah. Harusnya PD karena ilmu gitu. Jadi sampai kepada satu kedudukan. Faqad qala Rasulullah SAW man ta'allama ilman yanbaghi bihi wajh Allah azza wa jal la yata'allamu illa liyusiba bihi ardan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannah yawm al-qiyamah. Alhamdulillah. Siapa menuntut ilmu adalah dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak dia mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan satu bagian dari dunia ini, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga yawm al-qiyamah. Yani rihuha wahada wa'idun syadid. Surga itu baunya misik. Surga itu punya angin, rih. Angin surga itu bisa membuat orang tampan gitu. Jadi dan baunya ini sampai keluar surga. Kalau dikatakan riwayat 500 tahun perjalanan, karena kuatnya, jadi surga itu masya Allah baunya itu wangi pokoknya. Tidak ada kotoran, tidak ada kencing, tidak ada kotoran sudah, tidak ada ingus. Gitu. Jadi marah keringatnya jadi parfum, ya. Jadi wangi. Jadi masya Allah sudah wala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara qalbi bashar. Jadi maka itu ya kita kita berupaya fasabil khairat untuk supaya sabar sejenak gitu. Sabar sejenak di jalan sunnah ini meskipun masya Allah beratnya kal qabid alal jamur seperti megang bara api. Tapi untuk berharap yang itu gitu. Sebentar insya Allah. Ya, beruntung mereka para masyayikh ini insya Allah. Syekh Utsaimin, Syekh Al-Albani. Rasanya kayak senang gitu ya, meskipun mereka mungkin belum puas. Tapi kan ilmu sudah menyebar kemana-mana ilmu beliau. Dipelajari banyak orang, masya Allah jariah. Gitu. Paling tidak, seperti mereka kan sudah, masya Allah. Gitu. Nah kita ini yang masih hidup ini, yang belum tahu liku-likunya ini matinya gimana nanti kan belum tahu ini. Jadi kita sabarlah sejenak gitu. Insya Allah ya, sabar sejenak untuk mendapatkan yang itu. Nah, lakin nah, di situ kalau dia murni ya, untuk ilmu masuk satu perguruan tinggi dan sebagainya pingin gelar LC-nya karena dengan LC itu dia bisa cari satu bagian dari dunia ini ima berupa duit atau ardan atau kerudukan atau apapun ya cuman itu ya atau wanita misalnya berarti dia sudah nah, tidak akan mencium baunya surga insyaallah salam lakin tetapi law qala talibul ilm seandainya seorang penuntut ilmu dia berkata ana uridu an anala syahadata la min ajli haddin minat dunia. Ini, anggap saja ini perkataan hatinya begitu. Kalau perkataan lisan ya kan ya, belum tentu ya. Aku menginginkan untuk mendapatkan syahadat, mendapatkan ijazah itu bukan karena satu bagian dunia gitu. Lakin li'anna nadama asbaha maqayasil alim fiha syahadatuhu syahadatahu ya. Tetapi karena memang nazam ya peraturan gitu yang menjadikan maqayasul alim maqayas ini kias ungkapan atau bagaimana ya semisal kalau orang alim itu gitu, ya dilihat dari syahadatnya gitu. Dia memang nadamnya seperti itu gitu. Peraturannya seperti itu. Kayak antum kita misalnya masuk jamaah Islamiyah, wis aku enggak mikir ijazah sebenarnya sudah enggak. Dan pokoknya aku belajar gitu. Dapat belajar gratis dan sebagainya, sudah lurus niatnya dari awal. Ijazah enggak lulus terserah benar aku dapat ilmu, belajar sama syekh langsung gitu. Dan memang peraturan kampus ya kalau lulus ya dapat ijazah gitu. Kalau kumlot ya dapat kumlot dan sebagainya. Gitu. Mengkiaskan seorang alim itu dengan syahadatnya gitu maksudnya. Kalau dokter kan bisa bikin disertasi, ada ya dikasih dokter, ya alim sudah kasih dokter. Jadi seperti itu. Nah, kalau begitu fanaqul kata Syekh Utsaimin, idza kanat niyatul insan naila syahada min ajli naf'il khalqi ta'liman aw idaratan aw nahwaha fa hadhi niyatun salima la tadurru syai'an li'annaha niyatun haq. Kalau kata beliau, kalau niatnya seorang itu mendapatkan ijazah karena min ajli supaya bisa memberi manfaat pada manusia taklim gitu. Jujur ini di hatinya. Orang kampung ini kalau tidak LC tidak diterima misalkan. Mungkin saat itu dia gunakan LC-nya. Berarti kan niatnya jujur dia ikhlas biar bukan karena itulah ya. Kita bicara tentang jujurnya ini gitu. Saat tertentu dibutuhkan mungkin LC itu. Itu. Atau sebuah idarah atau sebuah administrasi dari kantor, ya seperti administrasi gelar atau semisalnya, maka niat seperti itu niat yang selamat, kata beliau, dan tidak memberikan mudharat sedikit pun padanya insyaallah, karena itu niat yang benar, niat yang benar. Kadang memang gelar ijazah itu memang dibutuhkan, memang dibutuhkan untuk komunitas tertentu, misalkan majelis tajwid Al-Quran. Ada satu komunitas yang tidak menerima kalau gurunya tidak punya ijazah. Siapa yang ijazah dia bisa ngajari kami Hafizan Asim misalkan, riwayat Hafizan. Ya memang kadang-kadang ya dibutuhkan sebetulnya. Kalau tidak punya ijazah ya harus mundur teratur ya, gitu. Tapi kalau masih merasa cukup dengan siapa di antara kita yang paling pintar membaca Al-Quran, paling alim, ya itu ngajari gitu. Artinya seperti itu tidak masalah. Namun ada satu komunitas tertentu yang seperti itu. Mengukur alim itu dengan ijazahnya. Masa mau buka pondok tahfidz Quran, ustadznya tidak hafidz kan? Jadi lucu ya. Artinya minimal punya ijazah dari siapa gitu. Ya. Ya benar-benar itu. Buka pondok tahfidz Quran ya ustaznya harus hafid. Gimana mau mencetak anak-anak hafid kalau dia belum hafid? Itu standar sudah. Standar ini ya. Gitu. Namun kalau ingin cuman belajar ngaji tajwid ya siapalah di antara kita yang paling mampu, yaitu ngajarkan pada yang lain. Dengan harapan tidak puas dulu. Nanti jangan merasa puas sampai kita belajar kepada ulama yang asli gitu ya. Khususnya Al-Quran harus setoran kepada masyayikh Ahlul Quran, standarnya itu. Sebab Iqra'ul Quran biluhunil Arab, bacalah Al-Quran dengan gaya bahasa orang Arab. Maka itu kalau antum setor ke orang Indonesia ya masih kan bukan orang Arab, standarnya masih standar Indonesia. Meskipun orang Indonesia itu pernah setoran ke masyayikh, tetap judulnya standarnya bukan standar qurra qari minal Arab. Gitu. Di sini lulus, di sana belum tentu lulus nanti. Belum tentu lulus. Dan banyak buktinya, buktinya banyak. Ara-ara teman-teman yang hafid di sini sudah dapat ijazah dari gurunya di sini, ketika disetor di sana banyak salahnya, ngulang lagi akhirnya. Makharijnya terus dan macam-macamnya. Lajah-lajah Jawi itu harus hilang, harus dihilangkan. Itu bukan itu Jawa itu. Itu di sana nanti ini bukan Arabi gitu. Da juga jadi da. Madada gitu. Harusnya kan da, madada gitu. Kalau enggak percaya nanti coba store di sana sama Syekh Al-Devi. Nanti kan antum, saya ingin setor di tahqiq yang benar ya sih, seluruh makharij gitu. Jadi seluruh makharij kita ingin dibetulkan sama sih gitu, jangan dibiarkan gitu. Bisa macet antum, setorannya bisa macet gitu. Nah, wa innama dzakarna al-ikhlas fi awwali adabi talabil ilm, dan sungguhnya kami sebutkan ikhlas di dalam di pertama kali adab talabul ilmi, karena al-ikhlas asasun, sebab ikhlas ini sebagai asas fondasi. Fa ala talabil ilmi ayyanwiya bi talabil ilmi imtithala amrillah azza wa jal, maka wajib ala talabil ilmi, wajib bagi penuntut ilmu untuk meniatkan menuntut ilmu dalam rangka imtithal amrillah, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah azza wa jall amara bil ilm, sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan ilmu. Faqala ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Fa amara bil ilmi, maka Allah memerintahkan dengan ilmu. Fa idza ta'lamta fa innaka mutamatsilun li amrillahi azza wa jalla. Jadi jika engkau mempelajari ilmu, belajar, maka engkau sudah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya. خلاص إن شاء الله إلى هنا والله أعلم بالصواب.